hukum darah kotor yang keluar selain dari kemaluan apakah najis? Ikhtilaf para ulama, apakah darah manusia najis atau tidak? Pendapat yang kuat, wallahu alam, darah tidak najis. Kenapa ibu? Karena Rasulullah membedakan darah haid dengan darah biasa. Ya, kata Rasulullah, apabila ya darah itu darah haid, maka apa namanya, fatatahhari, ya bersucilah kamu, waksili angkidam, cucilah darahmu. Berarti Rasulullah mengatakan kalau darahnya darah hitam, artinya darah haid, cuci. Berarti mafhumu khulafahnya, kalau itu darahnya darah biasa, ya berarti itu enggak najis. Makanya para sahabat ya di zaman Rasulullah SAW sholat dalam keadaan berdarah-darah. Ya ketika seorang sahabat dirawat di masjid, kemudian darahnya menyembur di masjid, Rasulullah tidak menyuruh untuk mengambil satu ember untuk diguyurkan ke darahnya. Tidak seperti halnya orang yang kencing di masjid ya.